قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Irsyad Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Kita masuk pada matan yang baru. Qala al-muallif rahimahullah wal halalu ma syahidta alaihi wa halafta alaihi annahu halal wa kadzalika al-haramu ma haka fi sadrika fa huwa syubhatun. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, wal halalu, dan sesuatu yang halal itu, ma syahidta alaih, adalah sesuatu yang engkau mempersaksikan bahwa itu adalah halal dengan keyakinan, dengan ilmu dan pengetahuan bahwa itu adalah halal. Zatnya, zat dari suatu benda tersebut adalah halal. Wa halafta alaihi annahu halal, dan engkau berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang halal. Wa kadzalikal haramu, demikian pula sesuatu yang haram, suatu benda atau suatu zat yang haram adalah sesuatu yang engkau yakin itu adalah haram. Atau ma haka fil sadrika, yang membuat engkau ragu di dalam dadamu, ada keraguan, ada kebimbangan di dalam dadamu, fahuwa syubhatun, itu adalah sesuatu yang syubhah. Sehingga di sini oleh al-muallif dibagi menjadi tiga kondisi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas, gamblang. Apakah itu dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk minuman, dalam bentuk pakaian, itu yang halal jelas, gamblang. Wa innal harama bayyinun, demikian pula sesuatu yang haram itu jelas dia, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan contoh-contohnya bahwa itu adalah sesuatu yang haram, tegak dalil di atasnya. Itu adalah sesuatu yang haram, jelas gamblang. Wa bainahuma, antara keduanya ada suatu yang itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, antara yang halal dan yang haram. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya ini ada perkara-perkara, hal-hal yang masih mushtabih, yang masih samar, tidak bisa diketahui atau tidak diketahui oleh kebanyakan manusia kecuali mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-ulama ar-rasikhun, para ulama yang benar-benar mumpuni dalam bidang ini, sehingga mereka mengetahui ini halal, ini haram. Adapun kebanyakan manusia, tersamarkan hukumnya atas mereka. Di sini al-muallif rahimahullah menyatakan, al-halal ma syahidta alaihi, sesuatu yang engkau persaksikan bahwa itu halal. Apabila engkau diminta bersumpah, maka engkau siap untuk bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Wa kadzalika al-haram, demikian pula yang haram, sesuatu yang jelas. Kalau seandainya engkau diminta untuk bersumpah, engkau siap bersumpah atasnya dengan nama Allah Azza wa Jal bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Apakah dalam bentuk makanan, minuman, atau pakaian. Makanan misal daging babi, kita ketahui itu haram, daging anjing atau binatang-binatang buas lainnya yang menggunakan taringnya untuk menerkam mangsanya. Apa pendapatmu tentang memakan rica-rica daging anjing? Kita katakan haram, jelas. Berani engkau bersumpah atas nama Allah? Iya, siap. Saya bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal bahwa rica-rica daging anjing itu adalah sesuatu yang haram, tegas, jelas. Loh, tapi kan enggak ada dalam Al-Qur'an penyebutan haramnya daging anjing. Kita katakan bahwa dalil dalam Islam Al-Qur'an, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzinabin minas siba' fa akluhu haram." Binatang-binatang yang bertaring, yang menggunakan taringnya untuk menerkam mangsanya, untuk memburu mangsanya, maka memakannya adalah sesuatu yang haram. Anjing termasuk dari binatang buas. Walau sebahagian darinya bisa dijinakkan, bisa diajari untuk dilatih untuk berburu dan sebagainya, tetap dia masuk dalam binatang yang haram untuk dikonsumsi dagingnya. Ditambah lagi bahwa tidak ada bentuk najis di dunia ini yang paling berat daripada najisnya sesuatu yang muncul, yang keluar dari anjing tadi. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seekor anjing menjilat wadah bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencucinya hingga 7 kali. Ulahunna biturab. Cucian yang pertama dicampur dengan tanah. Menunjukkan bahwa najis yang berat adalah najisnya sesuatu yang muncul dari anjing tadi. Apakah itu darahnya, liurnya, keringatnya, kencingnya, beraknya. Yang menunjukkan bahwa sesuatu yang najis, mengkonsumsinya adalah haram. Kaidah. Segala sesuatu yang najis, maka mengkonsumsinya adalah sesuatu yang haram. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga apabila ada seorang muslim menyatakan daging anjing itu halal karena tidak ada pengharamannya di dalam Al-Quran, maka orang ini adalah orang yang jahil atau mengikuti hawa nafsunya. Sehingga seorang muslim siap dia bersumpah karena sesuatu yang haram itu jelas. Dia menyatakan ini haram, dia siap bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Mahaka fi sadrika fahuwa syubhah. Adapun sesuatu yang masih membuatmu ragu antara halal dan haram, ini dikonsumsi ataukah tidak, seperti binatang-binatang, ini halal ataukah haram ular, ini halal ataukah haram gajah, ini halal ataukah haram buaya. Demikian pula sempat yang ditanyakan pada waktu yang lalu, biawak. Ini halal ataukah haram? Sesuatu yang masih membuatmu ragu, maka itu adalah syubhah. Famanittaqa asyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga dirinya tidak terjatuh dari memakan, mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang masih syubhat, yang masih samar hukumnya, yang dia belum ketahui dengan pasti kehalalannya, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Yaqulu syarih rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, wal halalu qawluhu wal halalu ma syahidta 'alaihi wa halafta 'alaihi annahu halal. Adapun ucapan beliau, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketika beliau menyatakan wal halalu, sesuatu yang halal itu adalah ma syahidta alaihi, apa yang engkau persaksikan, berani dengan tegas menyatakan itu halal, wa halafta alaihi, dan engkau siap bersumpah atasnya dengan nama Allah Azza wa Jal annahu halal, bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Beras, zatnya ya, ini zatnya, bendanya. Beras halal ataukah haram? Halal. Ayam halal ataukah haram? Kita katakan halal. Zatnya halal. Adapun ketika seseorang mendapatkannya dengan cara yang haram, maka itu menjadi haram bagi orang tersebut bagi kondisi tertentu. Tidak lantas menjadi haram untuk seluruh umat manusia, tidak. Tetapi kondisi tertentu bagi mereka-mereka yang mendapatkannya dengan cara yang haram, mencuri, merampok, atau cara mendapatkannya dengan transaksi ribawiyah, muamalah riba. Maka bagi dia mengkonsumsi makanan tersebut yang jelas-jelas halal menjadi haram. Bukan karena bendanya yang haram, tidak, tetapi cara dia mendapatkannya adalah sesuatu yang haram sehingga makanan tersebut haram atas dia. Qala ya'ni annal halala huwal bayyin alladhi la yashukku fihi mu'dhamul muslimin walladhi la syubhata fihi. Maknanya adalah bahwa sesuatu yang halal adalah huwal bayyin, sesuatu yang jelas, yang gamblang, seperti yang kita sebutkan tadi, makanan-makanan, sayuran, buah-buahan yang jelas-jelas halalnya. Alladzi la yasyukku fihi mu'dhamul muslimin, yang tidak ada keraguan sedikit pun pada mayoritas kaum muslimin. Kurma, anggur, buah apel, buah-buahan yang lezat ini semuanya adalah sesuatu yang halal. Amma idza kana fi sadrika syakkun minhu wa syubhatun fi. Adapun apabila di dalam dadamu ada keraguan-raguan, wa syubhatun fi, dan terdapat syubhat padanya, fayan bagi atau kesamaran padanya, engkau belum mengetahui tentang hukumnya, fayan bagilaka antatajannabahu, maka wajib atasmu untuk menjauhinya, hatta ta'khudha hukmahu minal ulama, hingga engkau mengambil hukumnya dari para ulama ar-rasikhun, tanya kepada para ulama, ini ada buaya tertangkap, gimana nih buaya ini, mau dimakan boleh apa enggak, enggak tahu kita hukumnya. Posisinya dia belum disembelih, buaya tersebut belum dibunuh, masih hidup. Ini masuk binatang darat ataukah binatang air? Kalau binatang darat, dia sesuatu yang halal perlu disembelih, ataukah dia memang haram? Kalau dia halal karena masih hidup, berarti harus disembelih dia karena dia binatang darat. Tetapi kalau dia binatang air, halal walaupun dalam kondisi mati. Nah, enggak tahu kita hukumnya. Bagaimana ini? Tanya kepada mereka-mereka para ulama ar-rasikhun. Enggak mungkin kita bertanya kepada para ulama, kita tidak bisa bahasa Arab, kita tidak tahu nomor-nomor telepon mereka. Kalaupun seandainya kita tahu bahasa Arab, tahu nomor telepon mereka, belum tahu cara telepon antara luar negeri, telepon ke luar negeri bagaimana? Telepon mereka-mereka para duat di negeri di mana kita berada, para asatidah, kalau di tempat kita di Indonesia, para asatidah kita, cari nomor teleponnya, oh dapat nomor telepon Ustaz Fulan, telepon, tanyakan bagaimana memakan buaya, apa hukumnya, halal ataukah haram. Demikian pula gajah, misalnya ada gajah, kalau gajah dilindungi ya di Indonesia, termasuk binatang yang dilindungi, enggak boleh dikonsumsi. Sebagian ulama menyatakan halal. Atau biawak yang banyak. Bagaimana ini biawak ini? Halal ataukah haram? Dapat biawak, pasang jebakan, banyak dapat 5 ekor, 7 ekor, gimana ini? Di samping dia hama, kalau seandainya halal, berarti bisa dikonsumsi. Diburu. Boleh ataukah tidak? Kita enggak tahu hukumnya. Tanya kepada mereka-mereka yang memiliki ilmunya. Baru kemudian setelah mendapatkan jawaban apakah itu halal, maka ditinggalkan, atau apakah itu halal maka boleh dikonsumsi, ataukah itu haram yang harus ditinggalkan. Qala fil hadithi an Wabisah bin Ma'bad al-Asadi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Wabisah ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithm, qala qultu na'am, qala فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة ثلاثا البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر Wa in aftakan nas wa aftauk. Rawahu Ahmad wa Darimi. Qala wa fi riwayatin 'inda Muslimin min haditsin Nawas bin Sam'an radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm. Faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Dalam hadis dari sahabat Wabisah bin Ma'bad al-Asadi radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Wabisah, "Ji'ta tas'alu 'anil birr wal itsm?" Engkau datang untuk bertanya tentang al-birr, kebajikan, perkara-perkara ketaatan, perkara-perkara yang halal, sesuatu yang baik untuk dikerjakan, wal itsm, dan engkau bertanya tentang dosa, kemaksiatan, sesuatu yang harus ditinggalkan. Qala qultu na'am. Wabisah menyatakan, aku berkata, iya wahai Rasul, aku datang untuk bertanya tentang hal-hal tersebut. Qala fajama'a asabi'ahu fadaraba biha sadrahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan jemarinya dan menepukkannya ke dada Wabisah radhiyallahu an. Wa qala, dan beliau menyatakan, istafti nafsak, tanya dirimu. Istafti qalbak ya Wabisah, tanya hatimu wahai Wabisah. Salatan, diulang hingga 3 kali. Artinya, bagaimana engkau mendapati dirimu ketika melakukan perbuatan tersebut? Bagaimana engkau menjumpai kondisi hatimu ketika engkau mengkonsumsi makanan ataupun minuman tersebut? Apakah engkau tenang, tentram, nyaman, yakin itu halal, ataukah ada keraguan-raguan dalam dirimu? Al-birru matma'annat ilaihi nafsu. Wal-bir adalah sesuatu yang membuat jiwa itu tenang. Watma'anna ilaihi al-qalbu. Demikian pula membuat hati itu tenang. Dia mengerjakannya, tenang hatinya. Enggak ada was-was sama sekali. Dia mengkonsumsi makanan ataupun minuman tersebut, yakin dia itu halal, tenang dia mengkonsumsinya. Enggak ada sedikit pun keraguan-raguan, tidak ada sedikit pun rasa was-was padanya. Wal ithmu ma haka fi nafsi, adapun dosa, kemaksiatan, sesuatu yang harus ditinggalkan dan dilarang dalam Islam, ma haka fi nafs, sesuatu yang memunculkan keraguan-raguan, rasa was-was, kekhawatiran, malu untuk dilihat orang ketika dia melakukan hal tersebut sehingga dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Ketahuilah itu adalah sesuatu yang haram. Wa taraddada fi sadr, dan membuat engkau ragu dalam dadamu, membuat engkau bimbang untuk melakukannya. Wa in aftakan nas wa aftauk, sekalipun engkau bertanya kepada manusia dan mereka memberikan jawaban kepadamu, tetapi ketika engkau melakukannya adalah sesuatu yang ragu, engkau melakukannya dengan kebimbangan, engkau merasa malu orang akan melihatmu dalam kondisi seperti itu, itu adalah dosa dan kemaksiatan. Wa fi riwayatin 'inda Muslimin min haditsin Nawas bin Sam'an radhiyallahu al-Ansari radhiyallahu an. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al-birr wal itsm. Qala al-birru husnul khuluq. Al-birr adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, kebaikan dalam budi pekerti, dalam berucap, berbicara, bahkan ketika seseorang melakukan sesuatu, gerakan dan tindakan, bahkan mengkonsumsi sesuatu, dia yakin bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Adapun al-ithm, yang disebut dengan dosa, kekeliruan, kemaksiatan, adalah mahaka fi sadrik, yang membuat dadamu itu bimbang, membuat engkau ragu. Wa karihta, dan engkau tidak senang, an yattali 'alaihin nas, orang-orang melihatmu ketika engkau sedang melakukan perbuatan tersebut. Orang-orang tidak, engkau tidak mau orang-orang melihat engkau tengah mengkonsumsi sesuatu yang engkau sendiri ragu untuk mengkonsumsinya. Ini adalah al-ithm. Wabillahi taufik, selesai kita dari pembahasan ini dan kita sambung pada pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiena itu kategori anjing ataukah bukan? Mungkin dikatakan anjing liar, bisa jadi ada yang menyatakan hiena atau ad-dhabu', anjing liar, sama seperti zebra itu adalah himarul wahsyi, keledai, keledai liar, zebra halal, adapun keledai kampung haram. Kalau keledai liar, zebra yang kita ketahui bentuknya, dia halal. Demikian pula hiena ini tadi. Kalau anjing yang kita kenal, yang dipelihara atau yang jinak, itu jelas haram. Adapun hiena, mungkin sebagian orang menyatakan anjing, tapi anjing liar ini halal. Walaupun dia binatang buas, menggunakan taringnya untuk menerkam mangsanya. Tetapi di sana ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang kehalalan satu jenis binatang ini, yaitu hiena. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dhabu'u saydun wa fihi syah." Dhabu' itu termasuk binatang yang boleh diburu untuk dikonsumsi dagingnya. Ad-dhabu'u saydun. Dhabu' hiena itu termasuk binatang yang boleh diburu untuk dikonsumsi dagingnya. Wa fihi syah, akan tetapi bagi mereka-mereka yang sedang melakukan ihram kemudian melakukan pemburuan terhadap binatang ini, dia terkena dam atau terkena diatnya. Syah, seekor kambing yang disembelih sebagai gantinya. Adapun ketika seorang tidak dalam kondisi muhrim, seseorang sedang dalam kondisi bebas, kemudian dia menjumpai ada hiena, kemudian dia buru, dia sembelih, dia makan dagingnya, halal tanpa ada kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan sesuatu. Al-dhabu'u saydun wa fihi syah. Allahu alam bussawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.